Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ma ba'd. Malam ini kita akan melanjutkan mempelajari tata cara ketujuh dari tata cara wudu yang sempurna. Al-Imam Ibn Uthaymin rahimahullah berkata dalam risalahnya, "Thumma yamsaha ra'sahu marratan wahidatan يبل يديه ثم يمرها من مقدم رأسه إلى مؤخره ثم يعود إلى مقدمه kemudian mengusap kepala satu kali dengan cara membasahi kedua telapak tangan, lalu mengusapkan kedua telapak tangan yang telah dibasahi air itu, mulai dari ujung depan kepala sampai ujung belakang kepala, lalu mengusapkannya kembali ke ujung depan kepala. Ini kata Ibn Uthaymin rahimahullah. Ya. Syarahnya, penjelasannya, kami awali di sini dengan hukum mengusap kepala. Mengusap kepala hukumnya wajib. Ya, termasuk rukun wudu. Salah satu dari empat anggota wudu. Ini anggota yang keberapa? Wajah, kedua tangan, kepala. Berarti anggota wudu yang ketiga ya. Ya. Berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Al-Maidah ayat 6, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak berdiri mengerjakan sholat, basuhlah wajah-wajah kalian, ini anggota yang pertama, kemudian tangan-tangan kalian sampai ke siku, termasuk siku, ini anggota yang kedua, ya, kemudian usaplah kepala-kepala kalian, nah ini yang ketiga, anggota yang ketiga, usaplah, kemudian usaplah kepala-kepala kalian, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengusap kepalanya ketika berwudu dan tidak pernah meninggalkannya. Ya, tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai wajibnya mengusap kepala dalam wudu. Jadi ulama sepakat tentang ini, ya. Dalilnya jelas. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kepala dengan perintah mengusap, ya, dengan perintah mengusap sebagai rukhsah keringanan, ya, bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya dengan anggota wudu lainnya yang diperintahkan untuk dibasuh. Jadi dari empat anggota wudu yang merupakan rukunnya, ya, yang lainnya dibasuh, khusus kepala diusap. Ini rukhsah keringanan. Hal itu dikarenakan, ya, rambut yang terbasuh air berkonsekuensi air akan bercucuran ke bawah, ya, membasahi tubuh dalam waktu yang cukup lama hingga kering, yakni jika dibasuh, ya, berarti air dialirkan, nah, ini akan bercucuran dalam waktu yang lama sehingga akan memberatkan, ini akan memberatkan. Apalagi yang rambutnya lebat dan bertepatan dengan musim dingin, nah, ini memberatkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim yang Maha Bijak memberi rukhsah keringanan pada syariat wudu, khusus kepala ini diusap, ya, bukan dibasuh. Nah, kemudian masalah, di sini ada masalah kami bahas, apakah sah bagi seseorang membasuh kepalanya sebagai pengganti mengusap. Membasuh kepalanya sebagai pengganti mengusap. Perintahnya mengusap. Tapi jika ada orang yang berinisiatif, dia basuh. Bukan dia usap, tapi dia basuh. Berarti dia alirkan air di kepalanya. Ya. Gimana? Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada perbedaan pendapat. Kami nukil di sini 3 pendapat. Yang pertama, ada ulama yang berpendapat tidak sah. Tidak sah. Dengan hujjah bahwa hal itu menyelisihi apa yang disyariatkan. Yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala adalah mengusap. Pada ayat. Ya, ketika seseorang membasuhnya berarti dia menyelisihi perintah Allah. Dalam arti wudunya tidak syar'i. Dia mengerjakan wudu tidak sesuai dengan syariat. Ya, maka tidak sah. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan sah dengan syarat disertai mengusapkan tangan di kepala. Ya, dengan syarat kedua telapak tangan tetap diusapkan di kepalanya. Meskipun dia membasuhnya tapi tetap mengusapkan tangannya. Ini dianggap sah tetapi dimakruhkan. Ini menurut pendapat yang kedua. Ya. Yang ketiga, ada juga yang berpendapat boleh dan sah. Meskipun tidak mengusapkan kedua telapak tangannya, hanya membasuh, ya, mengguyurkan air di kepalanya. Ada yang mengatakan sah. Nah, ini 3 pendapat. Ya. Al-Syekh Ibn Uthaymin, kami nukil di sini keterangan beliau. Nah, beliau mengatakan tidak diragukan lagi bahwa mengusap afdal, lebih utama. Nah, itu jelas, ya, lebih utama daripada membasuh. Pendapat yang mengatakan sah membasuh secara mutlak meskipun tanpa disertai mengusapkan tangan di kepala adalah pendapat yang lemah, kata Ibn Uthaymin. Pendapat itu lemah, ya, karena hal itu mutlak menyelisihi apa yang disyariatkan. Adapun pendapat yang mengatakan sah bila disertai dengan mengusapkan tangan di kepala, ya, yang mengatakan sah dibasuh dengan syarat disertai mengusapkan tangan di kepala, pendapat ini mendekati kebenaran, ya. Dan beliau mendekati kebenaran karena dengan demikian seseorang telah mengusap kepalanya sekaligus membasuhnya. Nah, tetapi, ya, ini keterangannya Ibn Uthaymin. Tapi tadi sudah kita dengar ada sebagian ulama mengatakan tidak sah karena tidak syar'i, yakni tidak sesuai syariat cara berwudunya. Alhasil kami simpulkan di sini, seorang yang berakal dia tidak akan meninggalkan yang lebih utama dan beralih kepada yang makruh, ya, jika dikatakan itu makruh, apalagi hal itu berisiko tidak sah menurut pendapat yang sebagian ulama. Jadi kerjakan sesuai yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, usap itu rukhsah keringanan dari Allah Ta'ala. Memang begitu syariatnya mengusap, berwudu untuk kepala diusap bukan dibasuh. Jelas sah, bahkan itulah yang afdol, ya, kenapa mengambil resiko, ya, membasuhnya. tidak sesuai dengan yang diperintahkan. Ambil risiko tidak sama menurut pendapat sebagian ulama. Jadi begitu ya. Wallahul muwaffiq. Ini masalahnya selesai. Nah, sekarang kita akan mendalami bagaimana tata cara mengusap kepala. Nah, mengusap kepala sebagaimana diperintahkan oleh Allah Taala, wamsahu bi ru'usikum. Kemudian usaplah kepala-kepala kalian. Tata cara mengusap kepala yang terkandung dalam ucapan penulis yang matan risalah yang kami syarah ini, yaitu Al-Utsaimin rahimahullah, yang telah dibaca tadi matannya, adalah sebagai berikut. Yang pertama, wajib mengusap kepala secara menyeluruh. Nah, ini pertama. Wajib mengusap kepala secara menyeluruh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menukil kesepakatan imam-imam Islam. Imam-imam Islam, ya, masuk di dalamnya tentunya, ya, masuk di dalamnya al-Imam Abu Hanifa, al-Imam Malik, al-Imam Asy-Syafi'i, al-Imam Ahmad, dan imam-imam Islam yang lainnya, bahwa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka sepakat bahwa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengusap kepala secara menyeluruh. Sebagaimana hal itu telah tetap, ya, telah thabit dalam hadis-hadis yang berderajat sahih dan berderajat hasan. Nah, ini kita ingat baik-baik ini. Apa yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa imam-imam Islam termasuk empat imam madhab, mereka semua sepakat bahwa sunnah Rasul adalah mengusap kepala secara menyeluruh. Sunnah Rasul adalah mengusap kepala secara menyeluruh. Kita pegang dulu kesepakatan mereka ini, ya. Nah, kemudian berikutnya, ada ulama yang berpendapat tidak wajib mengusap kepala secara menyeluruh. Ada pendapat seperti itu. Pendapat yang mengatakan tidak wajib mengusap kepala secara menyeluruh. Artinya sah mengusap sebagian kepala saja, sah. Ada pendapat itu. Ya, tetapi pendapat ini lemah. Pendapat ini lemah. Ya, yang benar, kami tegaskan di sini, yang benar wajib mengusap kepala secara menyeluruh. Tidak sah hanya mengusap sebagiannya. Ya. Inilah pendapat Al-Bukhari yang mengatakan bahwa wajib mengusap kepala secara menyeluruh, tidak sah hanya mengusap sebagiannya, adalah pendapat Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, Sahih Al-Bukhari. Serta yang masyhur dalam madhab Malik dan Ahmad. Yang masyhur dalam madhab Malik dan Ahmad. Pendapat ini yang diterjih, dirojihkan, ya, yaitu diterjih oleh Ibnu Taimiyah, muridnya yaitu Ibnu Qayyim, ya, di zaman kita oleh As-Sa'di. Nah, As-Sa'di itu gurunya Ibnu Uthaymin, Al-Albani, ya, Ibnu Baz, dan Ibnu Uthaymin. Nah, alasan pendapat ini ada dua. Alasan pendapat ini bahwa wajib mengusap kepala secara menyeluruh, tidak sahnya sebagiannya, alasannya ada dua. Alasan yang pertama, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengusap kepala secara menyeluruh dalam firman-Nya, wamsahu bi ru'usikum. Artinya, lalu usaplah kepala-kepala kalian. Perhatikan, bagaimana sisi pendalilannya dari ayat. Bahwa ayat ini maknanya perintah mengusap kepala secara menyeluruh. Ya. Allah Ta'ala mengatakan, wamsahu bi ru'usikum. lalu usaplah kepala-kepala kalian. Allah tidak mengatakan lalu usaplah sebagian kepala-kepala kalian. Ya, sebagaimana halnya untuk anggota wudu yang pertama yaitu membasuh wajah, Allah mengatakan faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah-wajah kalian. Tidak ada pendapat boleh membasuh sebagian wajah, tidak ada. Karena Allah perintahkan membasuh wajah-wajah, artinya semuanya. Begitu pula wa aydiyakum ilal marafiqi. Kemudian basuhlah tangan-tangan kalian sampai ke siku termasuk siku. Tidak ada yang mengatakan sah hanya sebagian tangan sampai pertengahan tangan, tidak sampai ke siku. Tidak ada yang mengatakan begitu. Nah, begitu pula halnya seharusnya wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala-kepala kalian, sama dengan itu artinya seluruh kepala. Syekhul Islam menerangkan bahwa huruf al-ba. Nah, ini pembahasan terletak pada huruf al-ba di ayat. Wamsahu bi ru'usikum, ada al-ba kan? Al-ba bi ru'usikum. Ya. Huruf al-ba ini yang dibahas. Syekhul Islam menerangkan bahwa huruf al-ba dalam ayat ini mengandung arti ada sesuatu yang dilekatkan di kepala yang diusap, yaitu air. Ya. Kan caranya kedua telapak tangan dibasahi air. Nah, tapi airnya ini tidak diambil, tidak diciduk seperti untuk membasuh ya anggota yang lainnya, tapi dibasahi saja. Nah, ada telapak tangan basah, kemudian diusapkan di kepala, di seluruh kepala secara menyeluruh. Jadi alba ini menunjukkan, kata Syekhul Islam, ada air yang dilekatkan di kepala ya ketika mengusapnya. Nah, ayat ini kata beliau semisal dengan firman Allah Subhanahu wa taala mengenai tayammum. Pada kelanjutan ayat ini ya, yaitu Allah mengatakan famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Usaplah wajah dan telapak tangan kalian darinya, yaitu dari debu yang suci. Artinya apa? Ketika kita tayammum harus ada debu yang kita lekatkan di anggota tayammum, yaitu wajah dan telapak tangan. Ya, telapak tangan itu dari ujung jari sampai pergelangan. Nanti kita akan pelajari bab khusus tentang tayammum. Nah, ya, tayammum anggotanya dua, wajah dan kedua telapak tangan. Batasnya dari ujung jari sampai pergelangan. Ini dua anggota tayammum. Nah, famsahu bi wujuhikum, ada ba-nya kan, ada al-ba. Famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu. Usaplah wajah dan telapak tangan kalian darinya, dari debu yang suci itu. Artinya apa? Al-ba untuk menunjukkan bahwa ada debu yang dilekatkan di anggota tayammum, di wajah dan telapak tangan. Begitu pula halnya perintah wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala-kepala kalian. Al-ba di sini menunjukkan ada air yang dilekatkan di kepala. Ya, begitu. Nah, jadi usaplah wajah dan telapak tangan kalian darinya, dari debu yang suci. Huruf al-ba dalam ayat ini menunjukkan adanya debu yang dilekatkan pada anggota tayammum diusap. Jadi huruf al-ba, nah ini ya bantahannya kepada pendapat yang tadi itu, yang mengatakan bisa sah mengusap sebagian kepala saja. Jadi kata kesimpulannya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, huruf al-ba tidak bermakna sebagian seperti yang disangka oleh sebagian ulama. Nah, munculnya pendapat tadi yang mengatakan sah mengusap sebagian kepala karena menyangka huruf al-ba pada ayat ya bermakna sebagian. Jadi mereka memaknai ayat usaplah sebagian kepala kalian. Nah, huruf al-ba tidak bermakna seperti itu, kata Syekhul Islam. Untuk dikatakan bahwa sah mengusap sebagian kepala saja, tidak. Syekhul Islam menegaskan bahwa pemahaman ini adalah kekeliruan yang fatal terhadap bahasa Arab dan kandungan makna Al-Quran. Karena huruf al-ba secara bahasa tidak digunakan untuk makna sebagian. Ditegaskan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Huruf al-ba dalam kaidah bahasa Arab tidak digunakan untuk makna sebagian. Tidak ada penggunaan al-ba untuk makna sebagian, tidak ada. Nah, jadi apa makna al-ba tadi pada ayat ini? Wamsahu birusikum, sama dengan pada ayat tayammum, famsahu biwujuhikum wa aydikum min, artinya menunjukkan ada yang dilekatkan ketika diusap. Pada wudu ada air yang dilekatkan ketika di kepala diusap, pada tayammum ada debu yang dilekatkan. Nah, kemudian alasan yang kedua alasan yang kedua, amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan tafsir terhadap ayat. Amalan Nabi alaihi wasallam itu tafsir terhadap ayat. Ya, sementara beliau senantiasa mengusap kepalanya secara menyeluruh ketika berwudu tanpa pernah meninggalkannya. Tidak pernah sama sekali Nabi berwudu hanya sebagian kepalanya yang diusap, tidak pernah. Ya, selalu mengusap seluruh kepalanya. Hal itu sebagaimana yang dikabarkan pada hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dengan kedua telapak tangannya mulai dari ujung depan sampai ke tengkuk. Yani bagian ujung kepala belakang. Lalu mengusapkannya kembali ke depan sampai ke tempat semula. Muttafaq alaih. Ya, hadis ini akan disebutkan nanti. Nah, teks hadisnya. Tayyib Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, tidak ada satu hadis yang benar, yang thabit, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencukupkan dengan mengusap sebagian kepalanya. Tidak ada. Ya. Jika beliau mengusap ubun-ubunnya, ini ubun-ubunnya ini, saat mengenakan serban, yaitu ketika Nabi mengenakan serban. Kita semua tahu serban ya. Nah, saat Nabi mengenakan serban, akhirnya dililitkan, jadikan serban ini. Ini dijadikan serban. Ini serban kan? Muncul ubun-ubun Nabi Rasulullah. Nah begini, ada serban, mengenakan serban, tapi ubun-ubunnya kelihatan, gitu. Nah, ketika Nabi Rasulullah seperti itu, ya, mengenakan serban dan ubun-ubunnya terlihat. Nah, beliau mengusap ubun-ubunnya, beliau menyempurnakannya dengan mengusap serbannya, serbannya juga diusap, begitu. Jadi bukan hanya ubun-ubunnya digini-gini kan? Nabi bukan begini. Sebagaimana kita melihat sebagian kaum muslim wudu begitu. Allahul musta'an, dari mana kita cara seperti ini? Nah, ya, ambil air, hanya digini-gini kan ubun-ubunnya. Cuma ditepuk-tepuk gini ubun-ubunnya. Nabi alaihissalam ketika pakai serban kelihatan ubun-ubunnya. Ubunnya diusap, ini diusap gini ya, satu kali. Dilanjutkan dengan serbannya. Karena serban ini mewakili kepala. Nah, ada pembahasan khusus ya tentang mengusap serban. Ya. Ketika Nabi mengusap serban, serban ini mewakili kepala. Maka memang serban tidak diusap seluruhnya. Karena ini mewakili ya. Tidak diharuskan. Ya, ini mewakili kepala, jadi sebagiannya saja. Nah, adapun ketika Nabi mengusap kepalanya, yakni kepalanya terbuka, tidak ditutup serban, kepalanya diusap langsung kepalanya ya, bukan serbannya, maka tidak pernah Nabi mengusap sebagiannya. Yang jelas Ibnu Qayyim tadi, pernah Nabi mengusap ubun-ubunnya satu kali, itu dilanjutkan dengan serbannya karena sedang mengenakan serban. Nah, bisa dipahami ini. Nah, rambut yang tumbuh, kemudian di sini dijelaskan bahwa rambut yang tumbuh di pelipis. Ini ya, pelipis ya, ini tulang pelipis ini. Ada tulang di sini. Tulang pelipis namanya. Ini kan ada rambut ini. Ya. Rambut yang tumbuh di pelipis, yaitu yang terletak. Nah, yang terletak di, ini sekarang yang dimaksud yang tumbuh di pelipis ini, nih, ini kan tulang pelipis ini, yang terletak di atas tulang pelipis yang dibahas, yang di atas tulang pelipis kan ini, yang di atasnya, ini termasuk dari bagian kepala yang harus diusap, menurut pendapat yang benar. Adapun yang di sini, ya, yang di tulang pelipis ke bawah ini sudah kita lewati pada pembahasan wajah, ini bagian dari wajah. Tapi yang di atas tulang pelipis, nah ini. Nah, ini bisa di masing-masing memastikan, nah ini. Ini yang menjuntai dari atas ini. Ini kan bagian dari kepala, ini rambut ya. Nah, ini menurut pendapat yang benar. Sebenarnya masalah ini, hal ini telah diriwayatkan pada hadis Ar-Rubayyah binti Muawwid yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap rambut itu, ini yang di atas tulang pelipis ini, atasnya. Tetapi seluruh riwayat hadis ini bersumber dari rawi yang bernama Ibnu Aqil yang memiliki kelemahan riwayat. Nah, lengkapnya tentang keterangan rawi Ibnu Aqil ini bisa dilihat di catatan kaki. Nah, ini kesimpulannya. Nah, artinya ketika kita mengusap kepala, maka bagian ini jangan ketinggalan. Bagian yang menjuntai ke, ya, ke bawah ini di atas tulang pelipis itu, ya, menurut pendapat yang benar, bagian dari kepala yang harus diusap. Nah, kemudian pembahasan yang kedua, mengusap kepala hanya satu kali. Mengusap kepala hanya satu kali. Ya, yang disyariatkan dalam mengusap kepala adalah mengusapnya satu kali saja. Satu kali saja. Tidak disyariatkan mengusapnya lebih dari satu kali. Ini pula yang dipilih oleh Ibnu Baz. Selain Ibnu Utsaimin, juga dipilih oleh guru Ibnu Utsaimin yaitu Ibnu Baz dan guru Ibnu Utsaimin yang lainnya yaitu Sa'di, ya. Kemudian ini pula yang dipilih oleh Asy-Syaukani, ya, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah dan jumhur mayoritas ulama. Ya. Pendapat inilah yang sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Yaitu dalil-dalil tersebut, ya, yang pertama A, hadis Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang meriwayatkan tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara detail dan jelas. Kami tampilkan di sini hadisnya secara lengkap. Humran berkata, "Anna Uthman radhiyallahu anhu da'a bi wudu'in." Sesungguhnya Uthman radhiyallahu anhu meminta dibawakan air wudu. Faghassala kaffayhi 3 marrat. Lalu ia membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Tsumma tamadmada wastanshaqa wastanthara. Kemudian berkumur-kumur, menghirup air ke rongga hidung dan menyemburkannya keluar dari hidung. Tsumma ghassala wajhahu 3 marrat. Kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Tsumma ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi 3 marrat. Kemudian membasuh tangan kanannya sampai ke siku 3 kali. Ini termasuk siku. Tsumma al-yusra mithla dhalik. Kemudian tangan kirinya seperti itu pula. Ah, ini sekarang kepala. Perhatikan baik-baik. Tsumma masaha bi ra'sihi. Kemudian mengusap kepalanya. Ya, kemudian mengusap kepalanya. Tidak dikatakan di sini salah sama roh 3 kali tidak. Tadi dari awal mengusap, membasuh wajahnya 3 kali, kemudian membasuh tangan kanannya 3 kali sampai ke siku, kemudian membasuh tangan kirinya juga 3 kali. Ketika kepala hanya dikatakan tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap kepalanya. Tidak dikatakan 3 kali. Tsumma, kemudian ghassala rijlahu al-yumna ila al-ka'baini 3 marrat. Kemudian membasuh kaki kanannya sampai kedua mata kaki 3 kali, termasuk kedua mata kakinya 3 kali. Thumma al-yusra mithla dhalik, kemudian kaki kirinya seperti itu pula, yakni sampai kedua mata kaki termasuk kedua mata kaki dibasuh 3 kali. Ini juga disebut 3 kali, ya. Satu-satunya yang tidak disebut 3 kali hanya mengusap kepala tadi. Thumma qal, kemudian Uthman radhiyallahu anhu setelah mempraktikkan wudu, beliau mengatakan setelah itu di akhir, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa nahwa wudu'i hadza. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Muttafaq alaih. Sepakat oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, jadi hadis ini meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh telapak tangan, wajah, tangan dan kaki 3 kali. Sedangkan pada riwayat mengusap kepala tidak ada penyebutan 3 kali. Seandainya kepalanya ya juga diusap 3 kali, tentu akan diriwayatkan pula oleh Uthman radhiyallahu anhu seperti halnya gerakan wudu lainnya. Jelas ya? Dan ini muttafaq alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim riwayat ini. Nah, adapun hadis Uthman radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, ini perhatikan. Ini ada riwayat lain dalam Sahih Muslim, tidak dalam Sahih Al-Bukhari, hanya dalam Sahih Muslim. Dengan lafaz yakni maknanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu 3 kali 3 kali. Singkat. Riwayat Muslim ini singkat. Hanya mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu 3 kali 3 kali. Nah, apakah ini bisa menunjukkan berarti kepala juga 3 kali? Tidak. Ini adalah riwayat yang global. Ya. Istilahnya dalam ilmu usul mujmal. Ya, yaitu global. Nah, diglobalkan saja 3 kali 3 kali gitu. Tidak merinci. Bisa dipahami? Nah, riwayat global seperti ini ya, harus ditafsirkan dengan riwayat muttafaq alaih. Ini kan global, 3 kali 3 kali. Bagaimana maksudnya 3 kali 3 kali? Bagaimana rinciannya? Ini harus ditafsirkan dengan riwayat yang muttafaq alaih tadi, yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, disepakati oleh keduanya. Ya? Ini dalam ilmu usul istilahnya riwayat yang merincikan, ditafsirkan dengan riwayat muttafaq alaih yang merincikan secara detail dan jelas, istilahnya mufassal, mubayyan. Mufassal dirincikan, mubayyan dijelaskan secara detail. Harus dibawa ke situ. Bahwa 3 kali 3 kali yang diglobalkan pada riwayat Muslim tadi hanyalah pada gerakan membasuh. Membasuh sebenarnya 3 kali 3 kali. Sedangkan mengusap kepala hanya 1 kali. Pada riwayat yang detail, yang merinci ini. Jelas? Dalil yang kedua, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya Ali radhiyallahu anhu meminta didatangkan wadah berisi air untuk berwudu. Lalu mencontohkan tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara detail. Nah, kali ini Ali ya. Kalau tadi Uthman, sekarang Ali. Juga mempraktikkan wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabada'a, kemudian beliau radhiyallahu anhu memulai, fa ghassala kaffayhi 3 marratin qabla an yudkhilahuma fi wudu'ihi, memulai dengan membasuh kedua telapak tangannya 3 kali sebelum mencelupkan kedua telapak tangannya ke dalam air wudu. Ya. Thumma madmadha 3 wastanthara 3. Kemudian beliau berkumur-kumur ya dan menghirup air ke rongga hidung 3 kali. Nah, thumma, kemudian ghassala wajhahu 3 marrat, kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Thumma ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi 3, kemudian membasuh tangan kanannya sampai ke siku 3 kali. Thumma ghassala yusra mithla dhalik. Kemudian membasuh yang kiri seperti itu pula tiga kali. Thumma masaha bi ra'sihi mashatan wahidatan. Jelas di riwayat ini, thumma masaha bi ra'sihi mashatan wahidatan. Kemudian Ali radhiyallahu anhu mengusap kepala dengan satu usapan. Wa fi riwayati Abi Daud, dalam riwayat yang lain, pada riwayat Abi Daud, marratan wahidatan, satu kali. Kemudian Ali radhiyallahu anhu mengusap kepalanya satu kali. Thumma ghassala rijlahul yumna ya ilal ka'baini thalathan. Kemudian membasuh kaki kanannya tiga kali, ya, yakni ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki, sampai kedua mata kaki, ya. Nah, ini bisa ditambahkan thalathan, tiga kali. Kemudian yang thumma al-yusra kadzalik, kemudian yang kiri seperti itu pula. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Ini adalah lafaz An-Nasa'i, ya, dan tadi kami sertakan juga lafaz riwayatnya Abu Dawud, marratan wahidatan, mengusap kepala satu kali. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Albani dan Al-Wadi'i, ya, syekhuna guru kami Al-Wadi'i, ya, sepakat dengan gurunya Al-Albani menilai hadis ini sahih. Jadi disepakati oleh dua imam ahli hadis zaman kita, ya, Al-Albani dan Al-Wadi'i, bahwa hadis ini sahih. Nah, jelas riwayat Ali ini jelaskan, ya. Jadi kemudian adapun riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya tiga kali. Nah, ini perhatikan. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya tiga kali adalah riwayat yang syad. Dalam ilmu hadis disebut syad. Syad artinya keliru. Keliru periwayatan, ganjil. Ya. Kenapa? Karena sebagian rawi keliru meriwayatkannya dengan menyelisihi riwayat-riwayat yang benar dari hadis Utsman dan Ali. Ya, riwayat-riwayat yang benar dari Utsman muttafaq alaih, sudah kita lewati. Riwayat yang benar dari Ali disepakati sahih oleh dua imam ahli hadis zaman kita, yaitu Al-Albani dan Al-Wadi'i. Ya. Kemudian muncul di sana satu riwayat menyelisihi riwayat-riwayat itu, mengatakan bahwa Nabi mengusap kepalanya tiga kali. Ini namanya ganjil, riwayat ganjil, keliru periwayatan. Nah, salah periwayatan. Nah, disebut syad dalam ilmu hadis. Baik, kemudian yang ketiga, C. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam kitab Majmu' al-Fatawa, kata beliau, demikian pula dikarenakan ini dari segi makna, Syekhul Islam semakin memperkuat, ya, pendapat ini dari segi makna. Beliau mengatakan, demikian pula dikarenakan hal itu adalah mengusap. Jadi kepala, mengusap kepala adalah gerakan mengusap, bukan membasuh. Ya. Sementara mengusap, kata beliau, tidak disunnahkan berulang kali. Yang namanya mengusap dalam syariat tidak disunnahkan berulang kali. Ini sama halnya dengan mengusap kedua tangan dan wajah ketika tayamum. Tayamum itu satu kali, ya. Ayatnya memerintahkan mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Hadis-hadis dari Nabi alaihissalam, ya, dalam tayamum, bahwa Nabi mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya dalam tayamum hanya satu kali. Nah, karena ini gerakan mengusap. Begitu pula, kata Syekhul Islam, mengusap khuf dan jabirah, pengikat anggota tubuh yang patah atau pembalut luka ketika wudu. Mengusap khuf nanti ada pembahasan khusus. Ya, khuf itu sepatu yang terbuat dari kulit, ya, atau semisalnya, yang tinggi sampai menutup melewati dua mata kaki. Itu khuf. Nah, jadi yang semisal dengan khuf yang kita kenal di negeri kita yang biasanya dipakai untuk menghangatkan kaki, karena khuf itu fungsinya menghangatkan kaki. Yang biasa kita pakai adalah kaos kaki. Kaos kaki itu tinggi melewati dua mata kaki kan, ke atas kan, sampai ke ujung betis ya. Nah, seperti itu. Itu khuf. Nah, jika memenuhi syarat-syaratnya, khuf dikenakan pada kedua kaki dengan terpenuhi syarat-syaratnya, maka ketika berwudu sah mengusap punggung khuf, bagian punggung khuf yang menutup punggung kaki, tanpa harus mencopot khuf, tanpa harus mencopot kaos kaki untuk membasuh. Ya, ini ada syariatnya. Hanya punggung khuf atau punggung kaos kaki kita usap supaya mengganti, membasuh kedua kaki jika terpenuhi syarat-syaratnya. Satu kali Jabirah ketika ada yang patah, nah, misalkan patah di tangan ini, kemudian dipakaikan ya pengikat, ya kalau di masa lalu itu pakai kayu biasanya, pakai kayu empat sisi kemudian diikat, tujuannya untuk menjaga ini supaya bisa ya nyambung kembali, ya. Kalau di masa kita sekarang medis menggunakan apa? Gips ya, gips, pakai gips mereka. Nah, ini kan bagi anggota wudhu yang digips, ya, atau dibalut, atau misalkan ada luka ya, kemudian dibalut ada pembalut luka, kan tidak bisa dibasuh karena tertutup. Nah, maka itu diwakili dengan diusap, gipsnya itu semuanya diusap, ya, pembalut luka. Ya, diusap pembalut luka itu, pengganti membasuh. Itu hanya satu kali diusap. Nah, jadi semua gerakan mengusap itu satu kali. Jadi lebih tepat kata Ibnu Taimiyah, lebih tepat menyamakan hukum antara mengusap kepala dengan mengusap anggota tayammum, dengan mengusap khuf dan jabirah, daripada menyamakannya dengan membasuh anggota wudu yang lainnya yang dilakukan tiga kali. Jika mengusap dilakukan berulang kali, hal itu menjadi maknanya menjadi seperti membasuh. Menjadi seperti membasuh. Nah, jadi maksudnya mengusap merupakan keringanan, rukhsah, sehingga cukup satu kali saja. Apabila dilakukan berulang kali, hal itu bertentangan dengan makna keringanan itu sendiri dan menjadikannya semakna dengan membasuh yang disunnahkan berulang kali, lantaran tidak mengandung keringanan. Nah, ini jelas seluruh dalil-dalilnya, ya, sehingga kesimpulannya bahwa memang inilah ya yang benar, yaitu mengusap kepala hanya satu kali. Wallahu a'lam. Kami diingatkan di sini bahwa salat, waktu salat isya sudah masuk, sehingga kita akhiri ya sampai di sini. Nah, bagi jamaah yang ada problem ya yang mau ditanyakan, nah bisa nanti ikut bermajelis di setelah ini, setelah salat isya insyaallah taala. نعم بارك الله فيكم سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.